بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonabatin azzaakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga diberi kemudahan bisa menyelesaikan kitab ini. Karena sekarang enggak mungkin setiap Jumat. Malah seringkalinya sebulan sekali gitu ya. Ya, kita perjuangkan bisa dihatamkan kitab ini, tidak tahu tahun berapa, sekuat tenaga, masih menyisakan sekitar 200 bab lagi. Barakallahu'alaikum. Terakhir yang kita bahas tentang bab-bab yang membicarakan tentang masalah salam, adab-adab dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah mengucapkan salam. Sudah kita baca beberapa bab. Kita masuk pada bab yang ke-450 tentang keutamaan salam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabih Al-Adab Al-Mufrad. Babu fadli salam. Bab keutamaan mengucapkan salam. Fadlus salam. Dari bab ini sebagian ulama berpandangan mengucapkan salam dengan kalimat assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sifatnya afdal saja. Berarti menggantinya dengan salam penghormatan yang lain itu boleh. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Daqiq Al-Ain. Namun disanggah oleh para ulama yang lain. Barakallahu fikum. Yang benar ikhwanakumullah, ucapan salam ini merupakan syiar Islam. Tahiyyatu ahlil Islam. Ini penghormatannya kaum muslimin. Seperti yang telah kita baca hadis sebelumnya, sejarah pertama kali diucapkan salam ialah ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan salam kepada Nabi Adam. Dikatakan hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Ini merupakan salam penghormatan kamu dan anak cucu kamu nanti. Sehingga bukan terkait dengan ketika disebutkan fadilah salam, menunjukkan afdol saja. Fadilah sesuatu belum tentu menerapkan hukum. Perkara yang wajib juga banyak fadilahnya. Perkara yang mustahab, yang sunnah juga ada fadilahnya. Sehingga yang tepat, ucapan salam ini merupakan syairatun min syairil Islam. Satu syiar dari syiar agama Islam. Ketika diganti dengan tahiyah, penghormatan, yang itu merupakan penghormatan orang kufar, tidak boleh. Tasyabbuh dengan orang kafir. Atau diganti dengan tahiyah penghormatannya orang-orang yang fasik, tidak boleh. Tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Atau diganti dengan tahiyah penghormatannya ahlu dunia, tidak boleh. Tasyabbuh dengan ahlu dunia. Sehingga betul-betul hanya menggunakan ini. Tahiyat dalam bentuk salam, penghormatan dalam bentuk salam. Sebagian ulama memasukkannya termasuk bid'ah, mengganti lafaz salam dengan lafaz-lafaz yang lain termasuk kebid'ahan. Mengatakan subahul khair, subahun nur, masaul khair, masaul nur. Ada sebagian mengatakan perkara bid'ah. Tapi enggak demikian, tergantung bagaimana tahiyahnya. Kalau penghormatannya penghormatan orang-orang kafir, tidak boleh. Tasyabbuh dengan orang kufar, hukumnya seperti tasyabbuh dengan orang kafir. Kalau penghormatannya orang-orang fasik, juga tidak boleh dikatakan tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Atau penghormatannya ahlu dunia, juga tidak boleh tasyabbuhnya dengan orang-orang atau ahlu dunia. Ketika bukan penghormatannya orang kafir, bukan penghormatannya orang fasik, bukan penghormatannya ahlu dunia, tahiyah adiyah, penghormatan yang sifatnya adi, kebiasaan umum masyarakat begitu ya, maka dikatakan perkara yang mubah selama tidak meninggalkan syiar salam. Difahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan pentingnya lafaz assalam. Barakallahu fikum. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah قال حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يعقوب ابن زيد التيمي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini rawinya semuanya thiqah, sehingga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, anna rajulan marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlis. Ada seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW dan beliau sedang dalam sebuah majelis. Rasul lagi majelis dengan para sahabatnya. Ada yang lewat. Faqala, dia mengucapkan kalimat assalamualaikum. Menyalami siapa ya, Pak? Ahlul majelis. Faqal, maka Rasul mengatakan asyru hasanah. Dia dapat 10 kebaikan. Famarra rajulun akhar. Kemudian lewat laki-laki yang lain. Faqal, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ada tambahan warahmatullah. Qal, maka Rasul mengatakan isruna hasanah. Dia dapat 20 kebaikan. Famarra rajulun akhar. Kemudian lewat laki-laki yang ketiga. Qal, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata wabarakatuh, sempurna lengkap. Faqala, maka Rasul mengatakan salatuna hasanah. Dapat 30 kebaikan. Masyaallah ya, 30 kebaikan. Faqama rajul min al-majlis wa lam yusallim. Kemudian ada seseorang yang bangkit dari majlis tidak mengucapkan salam. Bangkit pergi gitu aja, tidak menyampaikan salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma aushaka ma nasiya sahibukum. Kok cepat sekali lupa teman kamu ini? Kok cepat lupa begitu? Kok tidak menyampaikan salam? Tadi kan disampaikan assalamualaikum berapa? 10. Assalamualaikum warahmatullahi berapa? 20. Tambah yuk barakatuh 30. Kok cepat sekali lupanya itu. Kata beliau, "Idza jaa ahadukumul majlis falyusallim." Apabila ada seseorang di antara kamu mendatangi sebuah majlis, hendaklah mengucapkan salam. Fa in bada lahu yajlis falyajlis, wa idza qama falyusallim. Kalau dia nampak bagi dia untuk majlis, silakan dia majlis. Silakan dia majlis. Jadi kalau datang ke majlis, salam. Assalamualaikum. Kerehwan. 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20. Assalamualaikum. Sampai wabarakatuh. 30. Kalau dia kepingin duduk. Minimal dia sudah menyampaikan salam. Artinya, menyampaikan salam itu tidak harus ketika niat bermajlis. Hatta dia lewat saja, sampaikan salam. Kalau wa idza qama falyusallim, ketika dia bangkit dari majlis, sampaikan salam. Kata Rasul, mal ula bi haqq min al akhirah. Yang pertama enggak lebih berat daripada yang terakhir. Artinya hukumnya sama. Barakallahu fikum. Ini sahih riwayatnya menunjukkan kepada kita keutamaan mengucapkan salam. Sesuatu yang tidak ada pada penghormatan yang lain. Ini hanya untuk ucapan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Tidak ada pada yang lain. Cuma kadang subahul khair, ubah saja. Tidak ada 10 kebaikan, tidak ada. Hanya untuk riwayat ini. Lagi bro, apa kalau enggak ada lagi pahalanya. Kalau kata-kata bro itu dimasyhurkan oleh orang yang fusak, orang yang fasik, maka kamu enggak boleh mencontoh. Tersambung dengan orang fasik. Enggak ada. Apapun penghormatan yang kamu lafalkan, enggak ada keutamaannya kecuali ini. Nas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan lafaznya gampang. 10 kebaikan ya. Assalamualaikum 10. 10 kebaikan. Dalam pandangan Islam, al-hasanatu bi'asri amsalha. Satu kebaikan dinilai 10 kali lipatnya sampai lipat ganda yang sangat banyak. Ini 10. Hanya mengatakan assalamualaikum. Sempurna 30. Salam terus. Ping noise. Ketemu orang assalamualaikum. Assalamualaikum. 10. Lengkap terus. Saya mau barakatuh. Ping telung. Tambah telung puluh. Terlalu banyak. Bukan ping ya. Tambah telung puluh. Banyak sekali. Hanya lafaz ini saja yang ada keutamaannya. Lainnya tidak ada. Dipahami insyaAllah. Tapi, disebutkan dalam hadis ini, barakallahu fikum, mengucapkan salam, itu berlaku bagi orang yang datang ke sebuah majelis, atau melewati seseorang, satu kaum, sampaikan salam. Dan yang kedua, juga ada anjuran untuk mengucapkan salam ketika bangkit dari majlis. Majlis begini, sudah atau mau pulang, assalamualaikum. Atau salam kepada yang di majlis, terus atau pergi, meninggalkan mereka, juga dapat pahala yang sama. Assalamualaikum 10. Warahmatullahi 20. Wabarakatuh 30. Luar biasa. Gitu ya. Datang ke majlis salam, melewati orang yang majlis salam, di majlis pulang atau bangkit dari majlis untuk pulang juga mengucapkan salam. Salam warahmatullahi. Nah, kalau sebanyak ini pahalanya ya harus dievaluasikan ya kan. Nah, tebarkan salam sama dengan tebarkan kebaikan. Belum lagi efek yang lainnya, efek-efek lain dari mengucapkan salam juga sangat banyak. Menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang, mahabbah, ukhuwah di kalangan kaum muslimin, menghilangkan kengerian. Orang yang tadinya tidak kenal sopo, assalamualaikum, itu langsung cair. Tidak lagi takut sama dia dengan agar dia orang yang muslim dan menebarkan kata-kata salam. Belum lagi makna yang terkandung pada doa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamah, rahmah, barokah. Ini untuk yang disampaikan salam kepadanya. Itu luar biasa. Tak tergantikan. Syiar Islam. Lanjut. Qala al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Bashar. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abd al-Malik ibn Maysarah an Zaid ibn Wahb an Umar dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, kuntu radifa Abi Bakr. Suatu kali aku pernah berboncengan dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Obat dan Umar ya. Saya murwal al-qaum. Ketika itu Abu Bakar melewati satu kaum. Saya kul belum mengatakan assalamualaikum kepada mereka. Saya kulun assalamualaikum warahmatullah. Ditambah apa ya kan? Warahmatullah. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Saya kul belum mengatakan lagi kepada kaum yang lainnya lagi assalamualaikum warahmatullah. Fayaqulun, mereka menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahin wabarakatuh. Faqala Abu Bakar, berkata Abu Bakar Siddiq, faddalana an-nasu al-yawm bi ziyadah katsira. Hari ini mereka lebih utama dari kita, lebih afdal dari kita dengan penambahan yang sangat banyak. Kita hanya assalamualaikum, mereka hanya warahmatullahi. Kita warahmatullahi, mereka hanya wabarakatuh. Tambahannya banyak. Ya kalau assalamualaikum 10, mereka dapat 20. Ini 20 dapat 30. Mereka lebih banyak. Ini asar juga sahih. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Yahya bin Sa'id, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsani Malik an Zaid, qala haddatsana Umar mithlah. Tapi ini asar menunjukkan barakallahu fikum, pahalanya juga sama bagi orang yang menjawab salam. Ketika jawabannya waalaikumsalam, tirohman 10. Waalaikumsalam warahmatullah, dapat 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 30. Barakallahu. Dan memang afdalnya ketika menjawab dijawab yang setimpal atau lebih bagus. Fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Sampaikan salam, kamu jawab dengan yang setimpal atau yang lebih baik lagi. Itu afdalnya barakallahu fikum. Nah, kalau salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya di. Ya lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah penambahan wa maghfiratuh. Wa maghfiratuh. Ini hadisnya diperbincangkan dari para ulama, ada yang mengatakan sahih atau hasan, ada yang mengatakan dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Khilaf. Yang mengatakan sahih, ya kamu tambahkan wa maghfiratuh. Yang mengatakan dhaif, cukup dengan wa barakatuh. Selesai. Gitu ya. Jangan kurang. Kalau jawab minimalnya sama atau lebih afdal. Assalamualaikum. Minimalnya waalaikumsalam. Afdalnya warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Minimalnya warahmatullah. Afdalnya tabai wa barakatuh. Wa hakim. Jangan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak boleh, itu kurang ya. Ketika menjawab harus setimpal atau lebih baik lagi. Masya Allah, sehingga masing-masing dapat pahala. Yang mengucapkan salam dapat pahala. Yang menjawab dapat pahala. Luar biasa. Masya Allah, saling mendoakan salam, saling mendoakan rahmah, saling mendoakan barokah. 3 poin yang sangat kita perlukan dalam hidupnya kita. Keselamatan, rahmatnya Allah, keberkahan. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن راهوي قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح نبيه أبو صالح تكون الصمان عن عائشة داري عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داري رسول الله صلى الله عليه وسلم المصابة هذه صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma hasadakumul yahudu ala syai'in ma hasadukum ala salami wa ta'min. Tidaklah orang-orang Yahudi hasad kepada kalian atas sebuah amalan seperti hasadnya mereka kepada kalian terkait dengan salam dan mengucapkan amin. Ini juga sahih riwayatnya. Ini menunjukkan apa ya kan? Ini amal besar. Orang-orang Yahudi pada masa itu, ahli kitab pada masa itu, sangat iri dengan 2 poin ini dari kaum muslim. Pada mereka tidak ada salam. Pada kita ada salam. Pada mereka tidak ada amin. Pada kita ada amin. Yani secara keutamanya, secara khutuliyah, hanya ada pada kita. Dan tidak ada pada mereka. Itu dihasati sama mereka semuanya. Dikarenakan satu syiar Islam. Yang kedua kandungan maknanya. Kandungan maknanya. Makna salam, makna rahmah, makna barakah. Kemudian terkait dengan takmin, yang namanya amin, ini ada keutamaan khusus. Barakalikum. Yang pertama, ucapan amin itu sangat ditakuti oleh syaitan. Dan yang kedua, disukai oleh para malaikat. Disukai oleh para malaikat. Mereka berusaha untuk mencocoki aminnya kaum muslimin. Barakalikum. Sehingga sangat besar keutamaan dalam Islam terkait dengan masalah dua poin ini. Salam dan amin. Sehingga orang-orang Yahudi hasad kepada kaum muslimin akan dua hal ini. Alhamdulillah kita punya, sehingga kita harus sebarkan, kita seperluaskan, kita jadikan sebagai syiarnya kita supaya semakin membuat benci orang Yahudi. Barakallahu. Nah, ini beberapa riwayat tentang masalah keutamaan salam. Sehingga sekali lagi keutamaan itu tidak menunjukkan semata-mata mustahab. Keutamaan juga bisa dimaknakan pada perkara yang wajib. Gitu ya. Sehingga salam itu merupakan syiar Islam wal muslimin. Tebarkan salam untuk menebarkan kesejahteraan, menebarkan rahmah, menebarkan barokah kepada semua kaum muslim. Saling mendoakan dengan salam barakallahu. Gitu ya. Disampaikan kepada semua pihak, jangan yang kamu kenal saja. Yang tidak kamu kenal, tidak kamu kasih salam. Semua pihak. Ada pengecualian seperti yang kita bahas sebelumnya, yang tidak mungkin kamu berikan salam kepada mereka. Yang pertama siapa? Sepihak yang tidak kamu sampaikan salam kepada mereka. Yang pertama siapa? Orang-orang kafir. Kalau kamu tahu ini orang kafir, Yahudi atau Nasrani atau kafir yang lain, jangan menyampaikan salam kepada dia. Masya Allah. Ketika dia menyampaikan salam kepada kita dan mereka mengatakan assalamualaikum, jawabannya waalaikum. Cukup dengan waalaikum. Gitu ya. Hakata. Waalaikum. Yang kedua, siapa ya, Pak? Hah? Orang fasik. Orang fasik. Ahlul bid'ah. Nah, orang-orang yang dikatakan sebagai ahlul ahwa'i wal bid'ah, masyhur dengan bid'ahnya, maka tidak dikasih salam dalam rangka untuk memboikot dia. Yang lain? Hah? Perempuan siapa? Hah? Yang bukan mahram kita, terutama wanita yang masih muda, dan ini bukan mahramnya kita, yang dikhawatirkan memunculkan fitnah. Maka enggak dikasih salam. Jadi menolak meredam fitnah didahulukan daripada kemaslahatan salam ketika itu. Jadi kalau mereka beramai perombongan, assalamualaikum. Jadi kalau orang per orang, jangan, akan memunculkan namanya fitnah. Bab yang berikutnya. Ini juga termasuk yang menunjukkan keutamaan salam. Qal babus salam ismun min asma'illahi azza wa jal. Bab as-salam, satu nama dari nama-nama Allah azza wa jal. Ini keutamaan ya. Dikatakan sebagai nama Allah termasuk asma'ul husna. Sehingga ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, itu terkait dengan nama Allah azza wa jal. Mulianya sebagaimana mulianya asmaul husna. Luar biasa. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Shihab, qala haddatsana Hammad ibn Salam an Humayd an Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna salama ismun min asma'illah وضعه الله في الأرض فأفتوا السلام بينكم. Sesungguhnya as-salam satu nama dari nama-nama Allah Allah letakkan di muka bumi ini, maka tebarkan salam di antara kalian. Nah, diminta untuk mendapatkan ucapan salam, dikaitkan dengan nama Allah As-Salam. Ini menunjukkan fadilahnya salam terkait dengan satu nama dari Asmaul Husna. Tebarkan salam, dikarenakan salam termasuk satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. As-Salam ini ada beberapa makna yang disebut oleh para ulama. Nama Allah As-Salam, ada yang mengatakan As-Salam dari kata-kata As-Salim, yang selamat. Ay As-Salim minan naqais, zat yang selamat dari semua perkara yang kekurangan, dari sifat-sifat yang tercela, yang kurang, sehingga semua sifat Allah sempurna, tidak ada yang kurang. Ada yang memaknakan As-Salam ay Al-Musallim li'ibadihi wa awliya'ih, zat yang memberi keselamatan, memberi keselamatan kepada hamba-hambanya dan kepada para wali-walinya. Hada wa hada, semuanya betul. Terkait dengan Allah secara pribadi, zatnya Allah salim. Allah selamat dari semua yang tercela, semua yang aib, semua yang kurang. Sehingga semua nama Allah sempurna, semua sifatnya sempurna dari semua sisi, enggak ada yang kurang. Ada hak, perkara yang betul. Sisi yang lain juga Allah menyelamatkan, Allah berikan keselamatan kepada hamba-hambanya yang mukmin, kepada wali-walinya yang mukmin, para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Hada au hada, semuanya benar. Barakallahu fikum. Nah, ini dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Adapun terkait dengan as-salamah, ada dimanakan secara bahasanya as-salamah, keselamatan. Ada yang memanakan as-salam ya tahiyyah, penghormatan. Ada yang memanakan sebagai nama Allah Azza wa Jal. Al-Muhim, ini semuanya betul. Terkandung dalam semua nama as-salam tadi, sehingga diperintahkan kita untuk menebarkan salam dikarenakan mengandung makna yang sangat bagus, sangat indah padanya, dan dikaitkan langsung dengan nama Allah yang husna, asmaul husna, barakallahu fikum. Nah, hadisnya berikutnya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aim qala haddathana Muhil ibn Muhris al-Dabi al-Kufi قال سمعت شقيق بن سلمة بوائل يذكر عن ابن مسعود. Saya pernah mendengar Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il menyebutkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala, kata Ibnu Mas'ud menceritakan itu. Kanu yusalluna khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulu salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjamaah dengan Rasul. Qala qail, kala itu ada yang mengucapkan kalimat assalamu ala Allah. Kata-kata assalamu ala Allah ini kira-kira ketika sedang berdiri, ruku, itidal, sujud, atau ketika apa ya Pak? Kata-kata ini ketika tasyahud. Nah, ketika tasyahud mengatakan assalamu ala Allah, dengar sama Rasul. Falamma qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu qala, ketika beliau menyelesaikan salatnya, beliau bertanya, manil qail assalamu ala Allah, siapa tadi yang mengatakan assalamu ala Allah? Beliau menjelaskan, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah assalam, Allah assalam, itu namanya Allah azza wajalla. Siapa mengatakan assalamu ala Allah, keliru. Assalam adalah Allah, Allah adalah assalam. Paham ya? Siapa mengatakan assalamu ala Allah? Walakin qulu, tapi ucapkan attahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Belum mengajarkan lafaz tahiyat atau lafaz tasyahud. Siapa mengatakan assalamu ala Allah? Allah itu salam. Jangan. Paham ya? Tadi katakan attahiyatu lillah ila akhirih yang diajarkan sama beliau sallallahu alaihi wasallam. kata-kata innallaha wassalam, nas dalil yang menunjukkan assalam ismun min asma'illah, termasuk asma'ul husna assalam. Sehingga orang boleh memiliki nama Abdussalam. Boleh enggak? Boleh Abdussalam dengan riwayat innallahu wassalam. Barakallah. Kemudian dicontohkan di sini lafaz tasyahud. Bukan di sini pada ada kata-kata assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pembahasan di kalangan para ulama bagaimana setelah wafatnya Rasul. Ini kan ketika belum masih hidup ya. Belum masih hidup ketika itu mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiy. Pasca beliau wafat, apakah masih mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh? Assalamu alayka, ataukah mengatakan assalamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh? Ah, yang mana ya, Pak? Assalamu alayka atau assalamu ala nabiy? Yang mana? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Dia mengatakan ini pada zamannya Rasul, setelah wafat Rasul mengatakan assalamu ala nabi. Ya, setelah wafat beliau yang dibaca assalamu ala nabi dengan tanpa alaika, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada pendapat tidak. Jangan kamu rubah. Dikarenakan ini lafaz tasyahud dalam salat itu sifatnya tauqifi, langsung dengan wahyu, nas Quran, nas hadis, tidak bisa dirubah-rubah. Paham ya? Dan khusus untuk Nabi. Assalamu alayka ayyuhan Nabi sampai kepada beliau. Barakallahu fikum. Ada au hadza. Itu pendapat masyhur di kalangan para ulama yang antum amalkan, yang antum praktisi, barakallahu fikum. Selama ini yang antum baca apa? Assalamu alayka ayyuhan Nabi atau assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Wali. Assalamu alayka ayyuhan nabiy, assalamu ala nabiy. Assalamu alayka. Antum? Langsung. Antum? Assalamu alayka. Iya. Antum ada khilaf ya, balik ya. Wakuf alayka. Namanya. Ada khilaf sih, kira-kira para ulama lah. Antum amalkan yang antum anggap rajih. Dan toleransi dengan pendapat yang lain. Saya pribadi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Barakallahu. Tapi kalau membaca assalamu alayka nabi, jangan diingkari. Untuk pendapat di kalangan para ulama. Nah, ini pentingnya memahami permasalahan sebelum memutuskan. Dan sebagian membaca sebagian, nah yang dia baca assalamu alayka. Ada yang dia assalamu alayka nabi, salah itu. Assalamu alayka. Yang ini juga begitu, banyak sebagian tau. Assalamualaikum. Salah itu. Salah menyalahkan. Padahal khilaf masyhur di kalangan para ulama. Ini penting di kepada para ikhwan kadang. Kalau posting faedah di sebuah grup, itu postingnya enggak tuntas. Sebagian posting terkait dengan sebagian pendapat gitu. Yang lainnya posting lain lagi. Hanya ribut. Jibiyaji. Lega biyaji. Bagian biyaji khilaf. Kalau khilaf di masyhur ya sudah. Toleransi dengan pendapat yang lain. Gitu ya. Jadi kalau khilafnya wa'id, maka tidak dipakai. Yang ini masyhur. Atau mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi, bisa. Assalamu alayka nabi juga bisa. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagian sahabah melafalkannya atau mempraktekannya dengan mengatakan assalamu alayka nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maksudnya ya. Hala, kata sang rawi. Kata Ibn Mas'ud, waqad kanu yata'allamunaha kama yata'allamu ahadukum surah minal Qur'an. Dulu para sahabat mempelajari lafaz ini, lafaz tasyahud ini, seperti salah seorang di antara kamu mempelajari satu surat dalam Al-Qur'an. Saking pentingnya, sehingga harus hafal. Tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini lafaz tasyahud namanya. Dalam salat baik fardu ataupun salat yang sunnah, hukumnya wajib dibaca. Yang kedua lafaz shalawat. Allahumma sabhadu namanya salawat. Di dalam satu kali itu tasyahud, ada yang dua yang dibaca tasyahud sampai sini, yang kedua salawat. Yang kedua salawat. Barakallahu. Ada yang mengatakan dua-duanya wajib, ada yang mengatakan tasyahudnya wajib, salawatnya sunnah. Barakallahu. Al-muhim beda. Jadi itu dibacakan apa bacaan tasyahud? Jangan dibacakan semua. Sampai sini aja. Abduhu wa rasuluh. Ini namanya bacaan tasyahud atau bacaan tahiyat katanya orang tua kita. Ayo mau coba tahiyat. Mau coba tahiyat. Ya ini saya kata tahiyat. Mau coba tasyahud gitu ya. Sampai sini. Setelahnya namanya salawat. Setelah salawat namanya apa? Dan satunya fardu. Ta'awud dari empat perkara. Ini punya wajib juga ya. Itu tiga bacaan berarti ya. Ketika satu fardu, tiga bacaan. Bacaan tasyahud, bacaan salawat, bacaan ta'awud dari empat perkara. Barakallahu. Naam. Ala kulli hal, yang dimaukan dalam hadis ini adalah kata-kata inna salama inna allaha huwa salam. Yang as-salat ismun min asma'illah al-husna. Dari sinilah belum memberikan perintah kepada kita. Fa'afdu as-salama bainakum. Maka tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Menebarkan nama Allah Azza wa Jal. Dan kandungan maknanya. Menebarkan keselamatan, kesejahteraan kepada kaum muslimin. Menebarkan rahmah kepada kaum muslimin. Menebarkan barakah kepada kaum muslimin. Saling mendoakan tiga poin tadi. Sesama kaum muslimin. Sehingga salamah tersebar, rahmah tersebar, barokah juga tersebar. Siapa tahu ya Ikhwan, Allah kasih ijabah doa dengan ucapan salam dan jawab salam, itu dapat semuanya. Dapat salamah, dapat rahmah, dapat barokah. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Lanjut. Sampai Isya. Supaya cepat khatam babnya ya. Dan babnya semua terkait masalah salam. Lanjut. Qala rahimahullahu taala bab yang berikutnya, bab haqqil muslimi 'alal muslim ay yusallimu 'alaihi idza laqiya. Bab hak muslim atas muslim yang lainnya ialah mengucapkan salam kepadanya ketika berjumpa dengan. Namanya as-salam indal liqa. Salam ketika berjumpa dengan muslim yang lain. Kalau yang tadi, assalam idza marra ala majlis. Menyampaikan salam ketika melewati orang yang bermajlis. Sampaikan salam. Entah kamu duduk di masjid atau tidak. Yang kedua, mengucapkan salam ketika bangkit dari majlis. Yang ini, menyampaikan salam ketika berjumpa. Jadi bukan dalam sebuah majlis. Jumpa atau ketemu. Mobil sama mobil, motor sama motor, atau jalan sama jalan kaki, salamkan salam. Assalamualaikum. Baik. Termasuk hak muslim alal muslim. Barakallahu. Dikatakan hakul muslim, berarti wajib. Berarti wajib. Disebutkan oleh para fuqaha, al-bada'atu bisalam, sunnah. Ya. Memulai mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Waraddu salam wajib. Menjawabnya wajib. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Isma'il qala haddatsana Malik anna Ali bin Abdul Rahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata kata Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ini dalam Bukhari Muslim. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Sehingga dikatakan semua ini adalah wajib. Namun dirinci secara hukumnya. Ila mahi. Apa itu ya Rasulullah? Qal idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu berjumpa dengan seorang muslim, ucapkan salam kepadanya. Dikatakan tadi, memulai salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Qala wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, kalau dia mengundang kamu, penuhi undangannya. Ini yang pertama kali disebutkan ialah undangan walimah. Undangan walimah. Ini yang pertama kali dibawa dalam riwayat ini. yang namanya dakwah, undangan secara mutlak itu dakwatul walimah, undangan walimah. Kemudian ada para ulama dipakai untuk undangan-undangan yang lain. Difahami ya? Tapi ketika mengundang orang datang ke walimah, perkara yang sunnah. Tapi mengijabai, ya, mengijabai undangan hukumnya wajib. Punya wajib. Jadi kalau mengundang itu ya terserah yang punya acara, yang punya hajat. Dia nggak punya kewajiban mengundang semua orang. Terserah dia, sebatas kemampuan dia. Dia mampunya mengundang antum-antum aja, ya antum-antum aja, yang lain jangan komplain. Hukumnya sunnah. Tapi yang diundang, fa'ajibu, wajib untuk memenuhi undangan tadi. Terutama undangan walimah. Juga berlaku pada undangan-undangan yang lain. Dengan syarat. Syarat yang pertama ialah undangannya undangan yang syar'i atau yang mubah. Undangan walimah, syar'i. Apalagi? Mana? Walimah, syar'i. Apalagi? Undangan apalagi? Nasikah, syar'i. Apalagi? Naqi'ah. Tahu naqi'ah, Ikhwan? Naqi'ah itu pulang dari safar. Safar haji, safar umrah, namanya naqi'ah. Nah, undangan walimatul khitan dimasukkan oleh para ulama syar'i. Masya Allah. Undangan makan. Ya Allah, makan-makan. Mubah. Al-Muhim, syar'i atau mubah. Yang kedua, yang diundang punya kemampuan. Masuk dalam batas kemampuan yang diundang. Kalau yang diundang gak punya kemampuan, misal tempatnya jauh, dia susah untuk kesana terkait dengan fisiknya atau biayanya atau misalnya, maka gak wajib. Ada uzur untuk gak hadir. Nanti mau Surabaya diundang Jakarta. Ya Allah, ya kita undang, saya punya mama mantu ini. Lalu mau di Jakarta. Wih, dia acara di Jakarta. Bayar biro. Ya, ada yang mampu, ada yang mampu. Kalau nggak mampu, atau mungkin waktu dan segala macam, mohon maaf, kita bisa. Ada uzur, tidak wajib. Paham ya? Sehingga dengan batas kemampuan yang diundang. Yang ketiga, yang diundang bukan orang kaya saja, tapi undangan umum, yang kaya, yang miskin. Allah. Ya, undangan-undangan yang dikhususkan untuk orang kaya itu undangan yang dilarang dalam Islam, jangan dipenuhi. Paham ya? Orang kaya tok, jangan. Ya, ini ada uzur untuk aku nggak datang. Ih, sukit tok diwongkiri nih, kau no, afwan saya nggak datang. Ada uzur. Yang berikutnya, yang mengundang bukan orang yang sedang diboikot. Artinya dia bukan ahlul bid'ah. Dia bukan orang yang fasik. Lagi diboikot. Maka kalau dia orang yang ahlul bid'ah atau orang yang fasik, enggak ada utul untuk enggak datang. Yang berikutnya lagi, tidak ada kemungkaran pada undangan tersebut. Nah, ketika ada kemungkaran, dirinci. Kalau kamu sanggup merubah kemungkaran tadi, datang, rubah. Kalau gak sanggup, jangan datang. Difahami ya? Acaranya syar'i. Tapi Masya Allah, ini acara walimatul urus. Wih, yang datang ini. Ada acara orjen tunggal, ada acara lekton, ada acara dangdut, ada acara rock, ada acara opoai. Yang datang, siar-siar. Ada perkara-mukar. Anda bisa merubah? Mampu? Datang, merubah. Bubarkan semuanya itu. Hadir. Kalau tidak sanggup, kamu jangan hadir. Saya kan mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Karena acara-acara tadi kayak gitu. Anda mengakali dengan sebelumnya atau setelah acara. Paham ya? Sebelum atau setelah acara. Jangan pada saat itu acara. Atau misalkan padanya ada sufur, ikhtilaf, tabarruj. Itu perkara yang mungkar. Atau diedarkan padanya, na'udzubillah, narkoba, minuman keras, segala macamnya. Salah ya jus. Difahami ya? Barakallahu fikum. Al-Muhim, enggak ada kemungkaran padanya. Ini ketentuan-ketentuan wajibnya mengijabahi sebuah undang. Itu apa persyaratannya? Oke. Okay. Lamas itu termasuk udzur syar'i. Qala wa idza stansahaka fansahu. Yang ketiga, kalau teman kamu meminta dari kamu nasihat, maka beri nasihat. Curhat. Kepengin minta pencerahan, kasih pencerahan. Ada muskilah, problematika, datang dan kasih nasihat. Wajib dengan syarat kamu punya kemampuan. Ya, punya kemampuan. Yang kedua, an-nushu bil khair. Yang kamu sampaikan kebaikan. Ini dua poin ya, Pak. Kalau kamu gak sanggup, maka diarahkan kepada yang lain. Yang ini saya gak sanggup. Datang kepada Syekh Fulan, Al-Akh Fulan, Ustadz Fulan, Syekh Fulan. Maka kamu dapat pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Yang menunjukkan perkara kebaikan dapat pahala kayak pelakunya. Gak sanggup, jangan sok-sok kamu. Wajib, rek. Wajib. Ya, tak nasihati. Gak sanggup akhirnya nasihati dengan perkara kejelekan. Bukannya menyelesaikan masalah, tahu? Penuh dengan masalah. Jangan. Dua syarat. Kamu sanggup dan kamu memberikan nasihat dengan kebaikan. Kalau tidak, maka angkat tangan, alihkan kepada yang lain. Barakallahu fikum. Qala wa idza 'atasa fahamidallaha fashamidhu. Ketika dia bersin dan bertahmid kepada alhamdulillah, fashamidhu. Doakan dia, yarhamukallah. Dia membalas, yahdikumullah wa yusbihukum. Tapi kita bahas sebelumnya, barakallahu fikum. Murojaah sedikit, ketika ada yang bersin terus dia bertahmid, ini hukumnya apa menjawabnya? Sunnah wajib? Hah? Wajib. Wajib kifayah cukup satu yang jawab atau yang lain juga harus jawab? Wajib? Wajib ain. Tadi ada yang gak jawab ini. Bersin. Saya kata itu tadi. Alhamdulillah. Artinya diam untuk ini. Semuanya wajib. Ketika ada yang bersin dan dia bertahmid, maka semuanya wajib mendoakan dengan yarhamukallah. Pokoknya fardu ain. Paham insyaAllah ya? Doa fardu kifayah. Fardu ain. Qala wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk dia. Sakit di sini, dhabitnya semua yang namanya sakit. Orang mengatakan dia sakit. Entah sakit yang keras atau yang sedang atau yang ringan tapi membuat dia payah sakit. Sakit gigi. Sedang apa ringan apa gede? Sakit gigi. Berat, sedang apa ringan? Termasuk gigi ya kan caput kan. Tapi kalau udah teng teng pusingnya masya Allah. Tidur, panas, segala macam karena giginya ini sakit. Maka udhu, jenguk dia. Ayo, nengok pulang, apa? Sakit gigi. Loro untu, dijenguk. Lu iku, dasyakan lu iku. Meriang iku. Sakit, jenguk. Dan hukumnya fardu kifayah. Pendapat yang rajih, menjenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah. Fardu, dikarenakan nasnya perintah, kifayah, dikarenakan dalam prakteknya di zamannya Rasul ada yang sakit tidak semuanya menjenguk, dia beberapa orang saja. Fardhu kifayah. Kalau fardhu ain ya kan, wah memberatkan itu. Fardhu kifayah. Qala wa idza mata fashabhu, kalau dia mati temani dia, yakni diiringi ke kuburannya juga fardhu kifayah. Masalah memandikannya fardhu kifayah, mengkafaninya fardhu kifayah, masukkannya fardhu kifayah, memakamkan juga fardhu kifayah. Barakallahu fikum Allah taala alam bissawab. Nah, monggo diadzan ya, Mas. Catat iki. Halan dulu. Awal ada yang bertanya kan? Dia juga pertanyaannya ke sini. Barakallahu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة tanya di sini bagaimana ucapan saat melewati pekuburan yang bercampur antara muslim dan kafir seperti taman makam pahlawan. Dia mengucapkan doa sebagaimana biasa dan ditujukan untuk yang muslim. Itu ada tujuan nas hadisnya dalam sebuah riwayat. Juga ketika berkumpul banyak orang, ya, sekerumunan orang, ada yang muslim dan yang kafir. Kamu menyampaikan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu maukan siapa? Kaum muslim. Yang kamu maukan adalah kaum muslim. Nah, sehingga antum masuk, misalkan di ziarah kubur di sana, antum mengatakan Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minina wal mu'minat. Minal muslimina wal muslimat. Wa inna insyaAllah yukum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Sehingga yang itu siapa ya kan? Yang muslim. Yang kafir tidak masuk. Barakallahu fikum. Hah, yang lain? Monggo. Speaker pasti sih. Ya, istilahnya sudutan misalkan salam ya. Tapi saya masih lewat. Oh gitu. Lagi lewat. Enggak masuk dalam majelis. Insyaallah enggak demikian. Ditujukan kepada yang ada di majelis. Jangan saya di sini. Assalamualaikum. Yang jawab siapa ya Pak? Yang di majelis. Yang di luar sana, yang dimaksud, enggak ada masalah. Yang mana tadi? Allahu Akbar. Itu khusus terkait dengan masalah taklim. Dalam bab memulai khutbah, memulai muhadarah, memulai daurah, memulai taklim. Jadi disunnahkan langsung mengucapkan innalhamdulillah. Dari satukan Nabi kita Muhammad SAW. Babnya afdholiyah saja. Sebagian ulama mempraktikkan salam terlebih dahulu. Hada wa hada. Kalau bicara afdhol, langsung alhamdulillah. Kata ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebentar. Ketika di tengah-tengah masyarakat, antum harus jeli. Gitu. ada masyarakat yang agak sensitif ya ikhwan. Kalau salam mereka ngamuk-ngamuk. Kita enggak sadar menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baru alhamdulillah. Ketika di tengah-tengah ikhwan, praktek aja yang afdal. Alhamdulillah langsung. Enggak ada masalah. Istiara aja, urusan dia. Yang penting atas sudah menunaikan kewajibannya. Assalamualaikum. Istiara saja ada masalah. Jangan dipikiri. Atas jangan kemudian tertekan batin jatuh. Waduh. Jawab salah. Jangan. Satu aja. Niatan atas menebarkan kebaikan. Dia yang jawab, dia yang dosa. Selesai urusan. Jadi jangan banyak pikiran. Atas tepangan. Assalamualaikum. Biar aja. Assalamualaikum. Biar aja. Assalamualaikum. Salam. Biar aja. Paham ya? Ada kelas itu. Tapi ada kelas di tengah-tengah masyarakat. Dia pun gak bagi suara. Jadi lirih gitu. Lirih gitu. Nah, apalagi kalau sudah kadang mentok ketemu sama ibu-ibu. Tok gitu. Karena kamu sering menebarkan salam. Itu otomatis putus diri. Dia paham dengan yang kamu lakukan. Dia juga jawab. Tapi tidak bagi suara. Yang penting aman dari fitnah. Gitu ya. Tenang, jangan dipikirkan ya. Lalu jangan kepikiran. Saya kasih salam. Keras suara saya. Tidak dijawab. Jadi pikir. Itu bukan bagiannya antum. Itu bagiannya dia masing-masing. Tidak. Jadi antum menjawabkan salam. Gitu ya. Mungkin agak sedikit ada sedikit kerasa deh ikhwan sendiri. Assalamualaikum. Kok berjawab ya? Wah, tidak ada apa ini saya. Jangan nyalakan dia. Atau yang sedikit memberikan banyak kemungkinan. Mungkin dia tidak dengar. Mungkin dia tidak fokus. Mungkin dia lagi galau. Mungkin dia lagi banyak pikiran. Sehingga tidak jawab salam saya. Gitu. Jangan sebab. Tidak jawab istimewa. Kan gitu ya. Pas ketemu, apa dia lagi? Tadi kamu tak salah juga. Tidak jawab sih. Masa sih, kapan? Apa gak denger? Sabar, bandar gak denger. Iya, saya lagi gak fokus ini. Kasih ulur dia. Gitu. Jadi hidup tuh enteng aja ya. Jangan dibikin berat. Jangan banyak seulur. Yang lain? Ya apa? Iya. Telepon juga dimasukkan di sini. Sehingga orang yang menelpon sama dengan orang yang istiadah minta izin. Maka dia yang memulai salam. Paham ya? Yang ditelpon, dia yang diminta izin. Maka dia memberikan respon. Naam. Hewa. Iya. Atau fadal. Ya, telpon yang salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terbalik. Kamu yang angkat. Assalamualaikum. Tidak demikian. Adabnya sama kayak ketok pintu. Sama kayak ketok pintu rumah. Yang ketok pintu harus mengucapkan salam tak izin. Kalau tidak diizinkan, ya cukup 3 kali kamu ngebel. Sama kayak kamu ketok pintu 3 kali, minta izin ke rumahnya orang. Paham ya? Jangan ngebel lagi. Ngebel lagi. Ngebel lagi. Ping-ping-ping 10 rek ngebel. Harus pakai adab. Sekali nggak dipel, sudah tunggu. Yang kedua kali nggak dipel, tunggu. Tiga, kok nggak dipel, kasih angkat, dipel kasih angkat lagi, sudah. Berarti ya mungkin dia nggak berkehendak, mungkin lagi nggak di bawah HP-nya, mungkin di silent nggak ada suaranya, mungkin lagi sibuk, banyak kemungkinan. Jangan sembunyikan. Ini apa sih? Tak bal, bukan diangkat-angkat, ini. Jangan. Jangan bikin hidup itu banyak pikiran. Nanti cepat tua nanti. Ya. Jadi yang baik sangka saja. Oh mungkin. Kalau nama kamu ada di situ, namanya disimpan sama dia yang penting, dia kan telepon ulang. Ada apa tadi kok telepon? Oh iya gini. Kalau jenengnya, dia mana ya? Apalagi orang kayak kita-kita ini, Kakek telepon sopo, tak jano aja. Kalau enggak ada namanya, tak jano aja. Kok ada namanya? Wah, Pak Muhammad Ishak ini teleponnya. Wah, ini takut nih, tak lepura, ini jajuran nih. Ya, akhirnya direspon, gitu. Walaupun telat, gitu ya. Ngerti nih, hukumnya sama. Terus? Itu secara afdolnya demikian. Tetapi untuk bab penulisan itu ada satu ihtimal, satu kemungkinan yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Jadi enggak ditulis sama dia, tapi dilafalkan. Dilafalkan. Bismillah langsung. Langsung. Jadi ketika anda mendapati aku padahal WA ke ustaz loh, tak mulai dengan lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ustaz? Terus saya tanya, kok langsung dijawab ya? Enggak boleh karena gini. Masuk enggak dijawab salam nih. Nah, anda jangan seuzon. Anda harus tahu ilmunya. Yang namanya ini media ini ada kalanya orang sumpek dan malas panjang-panjang nulis gitu ya, Pak. Sehingga dilafalkan dia. Baca tuh, oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Kayak halukum. Khair, Alhamdulillah. Tapi dilafalkan. Dilafalkan. Nutkon. La rasman. Diucapkan. Yang ditulis yang mana? Jawabannya. Gak mungkin jawabannya. Jawabannya boleh. Gini. Gak ngerungu deh. Sekarang boleh karena gini. Tidak boleh karena gini. Langsung ke tutup poin itunya. Dikatakan ini media apa ini? SMS atau WA. Ini kepengen doa, telepon langsung. Ya, nulis ini kadang malas itu. Aduh, ya mudah apa ini. Lemot lagi, keyboardnya juga gak beres. Ya. Kadang singkat. Jadi harus paham. Itu yang diterapkan oleh para ulama dan ihtimal yang disebutkan oleh para ulama ketika mendapati para ulama kita tidak melafalkan salawat, ya, tidak mengucapkan salam atau menjawab salam, dikatakan mereka yalfadhuna nutqan. Allahumma shalli wa sallim. Langsung dengan lafaz. Enggak ditulis. Dipahami enggak? Gitu. Apalagi kalau enggak ada etika gitu. Assalamualaikum. WA aja di situ toh. Assalamualaikum. Ini kan tanda gak beres. Jenenge sopo, gak ada namanya. Bola balik tang tung. Assalamualaikum. Kamu harus paham. Ini lagi nek ini dengan gaya kamu kayak gitu tuh. Dijawab di lesan. Waalaikumsalam. Kenapa ay? Padahal coneng biru, kamu baca padahal. Kok gak dibales ya? Itu dibales dengan ucapan. Ngerti nggih? Nah, iya. Ya, atau juga harus ada etikanya dan juga harus ada ilmunya, Pak. Cukup misalnya ya? Cukup. Oh, aneh, Pak. Gimana? Saya nggak tahu itu warahmatullahi dari mana itu hadisnya tegas assalamualaikum warahmatullahi dan tanyakan sama dia dari mana dasarnya. Nah, kalau dia nggak tahu ya jangan mengamalkan yang nggak ada ilmunya, amalkan yang jelas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan assalamualaikum warahmah terkondi. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang terakhir bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bas. Katanya ada dhamir biasa. Paham ya? Jadi yang ditanyakan bukan kitanya. Suruhnya dalilnya dia enggak. Jadi dia beramal itu ditanyakan dalilnya. dalil kamu mana? Kalau enggak ada, amalkan yang ada ya sudah. Nas jelas dalam hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Karena dia beramal. Kecuali antum yang mempraktikkan, ya antum di minta dalilnya. Yang dia kalau dia dalilnya itu mana? Enggak tahu. Kalau enggak tahu jangan diamalkan, harus pakai ilmu ya. Harus pakai ilmu. Jangan ulu ya. Luar mana? Masya Allah. Masya Allah. Iring aku ke sepatu ya. Iringannya belum ke sepatu sih iringannya. Anda tetap sepatu, sepatu apa sepatu, gini-gini juga. Gini-gini juga. Alara kaya sepatu. Wallahu alam istawa. Allah. Nah, ya. Jadi terkait dengan masalah warna selain hitam. Itu bahasanya kan warna-warni kan dengan selain hitam. Bagi wanita itu perkara sunya boleh. Perkara boleh. Selama enggak transparan. Selama enggak ketat. Selama enggak membuat kita. Baik itu pada pakaiannya, pakaian dia atau pada yang lain. Boleh. Disebut dalam atsar Aisyah Ummul Mu'minin itu ketika haji itu menggunakan pakaian mu'asfar, terlalu mu'asfar orange untuk haji pakai orange meski boleh. Jadi kita gak bisa mengatakan haram, gak bisa. Afdolnya yang gelap, semakin gelap semakin afdol. Karena jauh dari fitnah. Itu pun tidak boleh banyak hiasan-hiasannya. Itu pembahasan lain. Ini pembahasan adalah warna. Jika dikatakan boleh. Boleh. Cuma niatkan untuk menutupi kaki. Jangan diniatkan untuk memfitnah orang lain. Kalau misalnya ya. Nah. Bismi. Bukara boleh. Ada misalkan akhwat atau ada umahat. Dia mengundangkan jubah. Mengundangkan jubah warna merah. Apa kita larang dia? Takillah ya ukti, haram. Pakai hitam. Tidak bisa kita mengatakan, enggak ada pengharaman kok. Boleh. Kita bisa mengatakan, yang afdal, yang gelap. Khawatir membuat fitnah. Di sama sekali sama-sama fitnah ya. Ada lagi. Tapi jangan diharamkan. Boleh. Yang gak boleh ketika yang manik-maniknya itu. Topnya lain. Itu namanya zina. Perhiasan. Atau cadar yang macam-macam yang ada mode-modenya. Itu gak boleh. Itu namanya zina perhiasan. Tahu tegak dengan jubah yang polos. Hanya semata-mata warna. Perkara yang boleh. Perkara yang boleh. Afdolnya apa ya Pak? Hitam. Tapi ada masalah sepatu juga demikian. Secara warna itu tidak ada masalah. Cuma lebih afdal yang gelap. Supaya tidak menimbulkan yang namanya fitnah. Ini sama sekali sama kita ya kan. Ireng kabeh. Tahu-tahu bawahnya ada yang. Itu matanya langsung. Delik sepatu tok ya kan. Taktik juga gitu. Kan membahayakan. Sepatunya pink. Banyak macam-macam nih. Pink itu berarti wah macam-macam. Kalau mau bikin kita sih. Untuk kita mengatakan haram enggak bisa. Oke. Nah, jadi dianjurkan sangat untuk betul-betul menjaga diri dan tidak membuat fitnah bagi yang lain. Dalam menggunakan hijab, dalam menggunakan jubah, dalam menggunakan sepatu dicarikan yang aman dari fitnah. Barakallahu fiik. Allah Ta'ala lebih tawab. Saya kecup sekali. Dah, kak malam ya. Yang berikutnya menanti. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafidhakumullah ta'ala.